dimulai aja. Ayo. Langsung aja. Hah? Iya. Ayo, mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Sayyidina wa Nabiya Muhammad al-Abduhu wa Rasulullah Nabiya Ba'ala. Allahumma salli wa sallim ala Nabiya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال أيضا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Bismillahirrahmanirrahim yang telah diberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan ini. Dan yang paling harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam, karena dua kenikmatan inilah yang tidak hanya membuat nikmat kita di dunia, tapi juga akan membawa keselamatan bagi kita di yaumul kiamat. Belum lagi kita kenikmatan yang setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita ini selalu dalam lingkupan iman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bayangkan misalnya jika ada satu saja kenikmatan yang Allah cabut dalam diri kita ini, ya, maka akan tidak sempurna kehidupan kita, akan ada rasa sakit yang kita derita, gitu ya. Kita bayangkan dalam tubuh kita ada ribuan sistem yang bekerja, ya, dalam tubuh kita saja. Sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem paru-paru dan sebagainya, itu ada ribuan. Satu saja bermasalah itu subhanallah ya. Ginjal kita nih kalau tidak berfungsi dengan baik, ya itu bisa cuci darah, sekali cuci darah itu jutaan. Sehingga dengan setiap saat seharusnya kita berusaha dalam kita ini selalu bersyukuri atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk kenikmatan awalnya, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi insyaallah dalam majelis ini ya, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu dan juga ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Jadi insyaallah ada dua kewajiban yang kita jalankan di sini. Salam sholat terkenal dengan kita Habibana wa Nabiya Muhammad Rasulullah SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya di dalam yang kiamat. Hadirin sekalian, Insya Allah pada malam hari ini saya akan membahas terkait dengan transaksi-transaksi muamalah yang diharamkan dalam Islam. Ya. Saya tadinya mau copy ada 22 halaman, cuma karena buru-buru saya tidak sempat baca berikutnya. Ada beberapa hal, ya. Ada sekitar 15, sebenarnya banyak kalau kita mau lebih detail. Di sini ada sekitar 15 yang insya Allah kita bahas. Kalau nggak cukup malam ini, nanti kita teruskan insya Allah di bulan depan. Ya, hal-hal yang keluar adalah muamalah atau bisnis. Karena saya tugaskan untuk menyampaikan materi ekonomi, ya, ekonomi. Insya Allah saya akan bahas malam ini terkait dengan hal-hal yang terkait dalam bisnis atau dalam muamalah. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap muslim, ya, itu terikat dengan hukum syara. Sebagaimana kaidah, ada kaidah fikih, ya, al-aslu fil af'al, al-aslu fil af'al at-taqayyud bil ahkam syar'i. Ya, asal hukum perbuatan itu terikat dengan hukum syarat, dengan hukum syariat. Jadi bukan apa hukum asal perbuatan itu adalah terikat dengan syariat. Jadi mau pedagang ataupun bukan, dia tetap dalam kehidupannya itu terikat dengan syariat. Ya, apalagi yang punya profesi pedagang. Sebenarnya tidak harus pedagang, pembeli pun juga terikat dengan syariat juga. Ketika membeli itu, apakah proses transaksi jual beli itu sesuai dengan syariat atau tidak? Nah, ini yang perlu kita camkan gitu. Nah, yang terjadi saat ini, ya, yang terjadi saat ini di tengah-tengah kaum muslimin, ya, karena berbagai macam faktor, banyak yang tidak tahu dan tidak paham, ya, tidak tahu dan tidak paham dan tidak mau paham. Nah, ini masalahnya. Kalau tidak mau dan tidak paham tetapi mau paham dan mau tahu, ini insya Allah baik gitu ya. Tapi kebanyakan udah tidak tahu, ya, tidak paham dan tidak mau dan tidak paham, ya, terkait dengan aktivitas transaksi dalam kehidupan kita ini. Karena yang namanya manusia pasti pernah melakukan transaksi muamalah, nggak mungkin tidak, ya, kecuali sejak dia lahir di hutan gitu ya. Ditinggal ibunya, ditinggal bapaknya, tidak punya tetangga, tidak punya saudara, hidupnya sama monyet gitu ya. Ya mungkin di luar pembahasan ini, gitu ya, karena dia tidak akan transaksi dengan manusia yang lain gitu ya. Tetapi itu kan hanya dalam cerita saja, Tarzan dan sebagainya gitu ya. Tetapi pada umumnya, dan hampir semua manusia, ya, sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal, itu pasti akan melakukan transaksi di antara mereka. Transaksi atau hubungan di sesama mereka, sesama manusia, ya. Baik hubungan misalnya anak dengan bapaknya, ya. Bagaimana hubungan adik dengan kakaknya, bagaimana kehidupan itu pasti ada keterkaitan antara misalnya cucu dengan neneknya, dengan tetangga dengan tetangganya, itu pasti, ya. Dan setiap manusia pasti juga pernah melakukan aktivitas ekonomi, apa, pernah menjual, pernah juga membeli, ya. Kalau bukan pedagang tetap pasti pernah beli gitu ya, kecuali bayi yang nggak pernah ini kemudian meninggal usia itu mungkin tidak pernah, tapi kebanyakan manusia itu pernah melakukan transaksi di antara mereka, baik menjual, membeli, menyewa, kemudian apalagi tetap mengeknya lah ya, utang piutang dan sebagainya, itu pasti. Ya. Coba di sini tujuh tangan yang tidak pernah berutang, ada mungkin, ya, atau tidak pernah membeli sesuatu, hebat sekali ya, kalau ada yang tidak pernah membeli sesuatu. Jadi ketika dia pengen makan, dia tanam padi sendiri. Ya. Karena ketika dia pengen punya pakaian, dia bikin baju sendiri. Ketika dia ingin naik sepeda, bikin sepeda sendiri. Wah, susah ya. Dan untuk melakukan itu sendiri itu luar biasa, apa namanya, sumber daya yang dia keluarkan. Makanya kenapa ada jual beli itu, ya, ada transaksi jual beli itu justru dalam rangka memudahkan manusia dengan manusia yang lain. Atau bayangkan kalau semuanya serba sendiri, ya, itu susah hidupnya. Makanya disinilah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa itu. Dan selanjutnya untuk saling memudahkan, ya, berinteraksi di antara mereka. Karena hidup sendiri itu susah, ya. Bikin baju sendiri itu kalau nggak tahu caranya susah itu. Ya. Coba jahit sendiri kalau kita nggak tahu ilmunya itu susah. Ya. Belum kita terkait dengan urusan-urusan yang lebih detail. Nah, karena dalam kehidupan kita itu, ya, tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya transaksi satu manusia dengan manusia yang lain, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu juga mengatur hubungan di antara mereka dengan diturunkannya syariat Allah kepada kita manusia ini, maka sudah sewajarnya, apa, sudah menjadi sebuah kewajiban bahwa setiap manusia Muslim dia harus tahu setiap transaksi-transaksi yang berada di antara mereka itu apakah sesuai dengan syariat Allah atau sebaliknya. Ya, dan ini bukan perkara yang enteng. Nah, yang terjadi di masyarakat kaum muslimin saat ini itu mengentengkan transaksi-transaksi di antara mereka. Ya. Urusan hal haram itu sudah tipis, bahkan tidak mau dibahas. Ya. Pokoknya ini menguntungkan bagi saya transaksi ini, ya sudah. Hukumnya apakah haram atau halal itu urusan lain. Nah, ini yang terjadi di saat ini. Ya, salah satunya karena memang sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan, sehingga umat Islam itu sudah kehilangan sensitivitas. Ya. Umat Islam itu dididik dari kecil itu sudah sekuler. Dari SD itu sudah dididik sekuler. Ya, coba ya, kita bayangkan pelajaran agama itu cuma 2 jam seminggu, Pak. Cuma 2 jam. Bandingkan dengan pelajaran matematika. Ada berapa jam? Saya pernah itu 8 jam seminggu. Matematika 8 jam. IPA 4 jam. Fisika 4 jam. Biologi 4 jam. Bahasa Inggris 4 jam. Agama 2 jam. Dari situ aja kelihatan ya, namanya kita ini dididik untuk sekuler. Seakan-akan orang yang paham matematika itu ya lebih layak masuk surga daripada yang mengerti agama gitu. Ya, walaupun tidak ngomong begitu, tapi secara tidak langsung dibegitukan. Seakan-akan orang yang paham matematika, paham fisika, paham bahasa Inggris itu lebih selamat nanti di yaumil qiyamah ya, dibandingkan dengan orang yang paham Islam. Sehingga Islam enggak usah banyak-banyak pelajarannya, 2 jam saja gitu. Ya. Begitu naik SMP juga begitu, 2 jam juga. Ya. Masuk SMA sama cuma 2 jam. Masuk perguruan tinggi lebih parah lagi. Hanya diberikan 2 SKS itu pun di semester pertama. Padahal mahasiswa itu kuliah sampai 8 semester. Ya. Pelajaran agama Islam PAI, saya masih ingat itu. Cuma dikasih 2 SKS hanya di semester pertama. Setelah itu sudah tidak ada di pelajaran agama. Ya, bayangkan gimana akan membentuk manusia yang intak dan intak zamannya Habibie itu ya. Kalau pelajaran agamanya cuma 2 jam. Kalau cuma 2 jam, Pak, bagaimana mungkin ngerti apa itu hukumnya kartu kredit? Bagaimana mungkin ngerti apa itu hukumnya asuransi? Bagaimana mungkin ngerti apa itu hukumnya MLM? Bagaimana mungkin ngerti apa itu hukumnya ngurangin timbangan? Bagaimana hukumnya falas? Bagaimana hukumnya bunga bank? Wah, wong pelajaran agama itu aja kok bikin ngantuk gitu ya. Jadi bahas itu lagi dari SD sampai SMA itu cuman diputer-puter aja gitu. Mungkin lebih banyak contohnya aja di SMA. Nah, udah pelajaran agamanya minimal sekali. Ketika mereka keluar dari ketika mereka di luar jam sekolah, ya, pulang ke rumah itu juga tidak mendapatkan didikan agama dari orang tuanya. Yang dididik TV, yang mendidik anak-anak kita itu TV. Ya. Jadi sempurna itu sekulernya, ya, sudah hukum negaranya sekuler, dikasih pelajaran agama cuma 2 jam, bahkan 2 SKS kalau kuliah. Ya. Kemudian yang diajarkan juga bukan pelajaran yang bukan pelajaran yang ideologis yang menyeluruh Islamnya gitu ya. Diajarkan hanya hal-hal yang sifatnya ruhiyah dan akhlakiyah saja. Ibadah saja dibahas gitu ya. Akhlak saja dibahas. Enggak, buru-buru ngerti. Apa bagaimana perasaan-perasaan di antara mereka itu hukumnya bagaimana? Gitu. Sehingga tidak jarang ada orang yang rajin ke masjid tetapi kartu kreditnya banyak. Ya. Kalau ditanya bagaimana sholat jamaahnya, ngaji setiap sholat 5 waktu itu dia ke masjid. Tapi tanya Pak punya kartu kredit? Oh punya saya, punya 10 saya dengan bangganya gitu. Saya punya 10 kartu kredit, bank mana ada saya gitu ya. Padahal kalau kita bahas hukum kartu kredit itu haram sekali, ada malu riba di situ. Kartu utang itu kartu utang. Kalau kita gesek ya bayar kartu kredit, ya kita harus bayar pokoknya, bayar bunganya. Bunganya apa? Itu utang, tambahan, riba di situ. Sehingga banyak orang yang secara religius ya luar biasa. Senin Kamisnya jalan, masjid-masjidnya enggak jarang enggak pernah ketinggalan, sholat malamnya juga rajin gitu ya. Tetapi ketika dia bermuamalah, banyak yang menyalahi syariat. Kenapa? Tidak paham. Tidak paham dan tidak mau paham. Jadi ya, karena udah kadok kaya dengan transaksi yang seperti itu, sehingga dia mending saya enggak tahu katanya. Kan banyak yang gitu ya. Mendingan saya tidak tahu daripada tahu. Kan katanya hisabnya itu lebih ringan yang tidak tahu daripada yang tahu. Iya, benar, gitu ya. Orang yang dihisab yang tahu itu perbuatan maksiat kemudian dia tetap bermaksiat itu lebih berat daripada orang yang tidak tahu itu perbuatan maksiat. Tetapi ada hisab lain. Mengapa dia tidak mencari tahu hukum itu? Kan gitu. Ya, jangan disangka lepas tangan karena dia bodoh gitu. Kamu dihisab gitu ya? Misalnya dihisab. Mengapa kamu melakukan perbuatan ini? Ya Allah, saya tidak tahu. Terus diampuni gitu. Gara-gara tidak tahu gitu. Jangan terlalu ini ya. Karena ada pertanyaan lain, mengapa tidak mencari tahu? Kenapa banyak majelis taklim menjelaskan itu kamu tidak menghadiri majelis taklim itu? Kan begitu. Ada banyak buku-buku yang membahas kenapa kamu tidak baca bukunya. Ini ya banyak. Jadi bukan berarti orang bodoh yang bodoh terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehingga dia melakukan itu walaupun perbuatan maksiat sehingga dia menjawab saya tidak tahu, itu bukan berarti dia selamat dari penghisaban yang menghisab nanti ya, tidak seperti itu juga gitu ya. Sehingga insyaallah ya dengan adanya majelis ini kita jadi tahu oh ternyata ini haram ya gitu ya, sehingga kita tinggalkan. Oh ini halal, kita bisa lakukan. Ini adalah majelis yang insya Allah bermanfaat sekali. Sehingga kita tahu mana transaksi-transaksi yang diharamkan, mana transaksi-transaksi yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan berpikir bahwa perbuatan-perbuatan itu ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak itu ancamannya luar biasa itu dalam masalah itu, kayak riba. Riba itu ancamannya luar biasa, ya, tidak main-main. Ancamannya itu fina rijahan nama khalidina fiha. Jadi kita pernah bahas apa itu riba. Kemudian Allah akan memerangi, Allah dan Rasulnya akan berperang melawan orang-orang yang melakukan riba. Bayangkan kita berperang bukan lawan Amerika, bukan lawan sekutu, bukan lawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang akan menang? Gitu. Nah nanti kita insya Allah akan bahas, ada banyak sebenarnya, mungkin tidak cukup dalam satu pertemuan ya. Insya Allah kita akan bahas beberapa transaksi yang itu diharamkan dalam Islam. Baik, kita menginjak transaksi yang pertama. Bawa dulu. Ya. Yang pertama, ini cocok buat yang dagangnya, dagang buah, dagang beras, dagang apa lagi, dagang bensin. Kan bensin ada ya, seliter lima badan kurang gitu kan. Baik, pertama mengurangi timbangan. Nah ini transaksi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mengurangi timbangan, sukatan, ukuran atau aturan yang telah ditetapkan adalah hal yang terlarang dalam Islam. Masih mending naikin harga daripada naikin timbangan. Bukan masih mending. Dibolehkan naikin harga daripada naik nurunin timbangan. Contoh begini. Ada buah jeruk ya, sekilo misalnya 15.000. Ya. Misalnya belinya itu modalnya 13.000. Kalau dia jual 15.000 sekilo, kalau sekilo itu pas untungnya cuma 2.000. Betul? Dia mikir begini, gimana caranya ya saya dapat laba di atas 2.000. Nah, dia ada dua option. Kurangi timbangannya satu atau dua uang. Atau saya naik timbangannya tidak saya naikkan, bukan saya naikkan harganya. Misalnya jadi 18.000 sekilo jeruknya, tapi timbangannya enggak dikurangi. Dia tapeng itu. Sekilo 18.000. Nah, itu benar. Karena orang yang beli itu tidak merasa dirugikan. Kenapa? Dia clear di situ 18.000. Silakan. Ini benar sekilo, ini boleh. Tetapi kalau dia kurangin 2 on, ya, dia bilang sekilo 15.000 padahal faktanya cuma 8 on. Nah, ini yang haram. Bisa jadi untungnya sama. Ya. Bisa jadi untungnya dia jual 18.000 sekilo dengan sekilon yang pas dengan 15.000 sekilo tetapi faktanya 8, oh bisa jadi untungnya sama. Misalnya untungnya 5.000 misalnya. Sama-sama 5.000. Tetapi di sisi Allah yang satu itu dihalalkan, yang satu untuk diharamkan. Nah, ini ya. Dan ini ada dalilnya. Ada dalam surat Al-Mutaffifin 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyul lil mutaffifin alladziina idza kaalu 'alan naasi yastawfuun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yadhunnu ulaa'ika annahum mab'uutsuun liyaumin 'adzim. Yauma yaqoomu an-naasu li rabbil 'aalamiin. Wa ayyul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Alladziina idza kaalu 'alan naasi yastawfuun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menimbang, mereka ingin seimbang. Jangan dikurangi lah sekalian. Wa idza kaalu aw wazanuhum yuksirun, tetapi kalau mereka nimbang, itu mereka mengurangi. Jadi kalau dari pembeli pengennya di timbangannya dibenerin gitu. Enggak boleh dikurangi. Tapi kalau jadi pedagang, kalau jadi pedagang dia mintanya dikurangi. Aku apa? Kalau dia pedagang dia kurangi timbangan. Nah itu dia. Ya, jadi istilahnya orang kan begitu. Kalau dia beli, pengennya timbangannya harus pas. Tetapi kalau dia jadi pedagang dia kurangi itu timbangannya. Nah ini hati-hati. Makanya apa? Pedagang buah, ya, pedagang beras, pedagang yang dia menggunakan timbangan atau menggunakan ukuran baik itu volume, ya, liter, kilo dan sebagainya, ini harus hati-hati. Karena kalau sampai kita sengaja mengurangi timbangan walaupun sekian sepersekian on, itu perbuatan yang jelas-jelas diharamkan. Nah, ada terkait dengan mengurangi timbangan ini, kita bisa melihat fakta pada kaum Nabi Syu'aib. Ya. Kaum Nabi Syu'aib ini terkenal kaum yang suka mengurangi timbangan. Ya. Jadi istilahnya, dan dibalas oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih. Gitu ya. Jadi dari fakta ini kita bisa melihat titiknya ada yang enggak pas. Nah, kita tuliskan tadi ya. Kaumnya Nabi Syu'aib ini ada dalam Quran surat Al-A'raf. Nah, di surat Al-Hud ya. Cuma di sini enggak disantumkan. Wa ya qaumi awfu al-mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasu an-nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaykum bihafiz. Dan Syu'aib berkata, hai kaummu, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman dan bukanlah seorang penjaga masjid ini. Ya. Peringatan Nabi Syu'aib terhadap kaumnya bahwa mereka diperingatkan untuk tidak mengurangi timbangan atau harus berlaku adil dalam melawan timbangan, harus sesuai dengan berat dari barang yang diperjualbelikan. Kemudian juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 191 sini ada. Wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qawmihi la'in tabi'tum Syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Fa akhadathum rajfatu fa aslahu fi darihim jathimin. Pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpahan dalam rumah-rumah mereka. Ya, bayangkan zamannya Nabi Syu'aib, ketika kaumnya itu melakukan aktivitas mengurangi timbangan, apa yang dilakukan Allah pada mereka, mereka ditimpa dengan gempa yang sangat luar biasa, bergelimpangan. Ya, jadi harus introspeksi diri juga. Kalau negeri ini banyak ya dilanda musibah, ya gempa bumi, banjir, gunung meletus dan sebagainya, ya mungkin salah satunya ini. Ya, mengurangi timbangan. Kalau pengen tes, bisa tes tuh. Ya, misalnya beli buah dari beberapa pedagang, terus dikiloin di kiloan yang benar. Kira-kira betul atau enggak? Karena kalau itu tidak di ini, ya itu akan mengundang azab. Ya, mengundang azab dari Allah SWT. Ya, jadi zaman Nabi Syu'aib itu Allah mengazab. Ya, kalau Nabi Syu'aib itu dengan azab yang keras, gara-gara salah satu dari kemaksiatannya itu apa, mengurangi timbangan. Jadi kalau ada pedagang yang mengurangi timbangan, hati-hati. Ya, selain mengundang azab bagi mereka, juga mengundang azab bagi ya masyarakat juga. Ketika masyarakatnya tidak melakukan amal-amal yang kuat kepada pedagang-pedagang yang seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, seringkali orang yang melakukan aktivitas jual beli atau orang yang biasanya berjualan itu sering banyak dustanya. Dan berdusta sebenarnya tidak hanya dalam perdagangan, dalam aktivitas sehari-hari pun dusta atau kadzib ini juga dilarang. Tetapi dalam perdagangan itu kadang-kadang perdagangan itu sering berdusta agar dagangan mereka itu laris, agar jualan mereka itu laris, dusta. Misalnya kalau dagang itu kan ngomongnya pada enak-enak deh. Ketika ditawar modalnya 50.000, dia jual 100.000. Ada yang nawar, pak 80.000 aja lah, saya beli. Aduh pak, modalnya aja nggak apa namanya 50.000 pak, dapat modalnya aja nggak sampai 50.000 misalnya. Modalnya ini, misalnya modalnya 70.000 misalnya gitu. Modalnya 70.000 nih Pak, enggak bisa. Jadi padahal modalnya 50.000. Dia sudah berbohong itu. Ya. Sudah berbohong. Karena apa? Faktanya modalnya 50.000, tapi dia bilang modalnya 70.000, Pak. Kalau 80.000 saya jual enggak apa-apa, Pak. Gitu. Jadi apa namanya? Berkata dusta agar dagangannya itu bisa laris. Dusta juga bisa membagus-baguskan dagangannya, padahal barang dagangannya itu tidak sebagus yang dia katakan. Atau melebih-lebihkan speknya, padahal speknya itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ya. Wah, ini asli mah, ori mah, padahal barang KW. Kan banyak begitu. Barang KW disebut ori, misalnya. Biasa tuh ya, apa power bank gitu. Terus apa? Ya elektronik tuh banyak, barang-barang KW ya, tapi sama pedagangnya disebut ori, Pak. Demi Allah, Pak, ori pakai demi Allah lagi gitu. Wah, bahaya sekali. Jadi banyak pedagang yang berdusta kepada pembelinya agar pembelinya itu mau membeli barang dagangannya. Nah, ini sebenarnya kalau ada pedagang begini, sebenarnya pedagang ini salah, dia tidak yakin dengan rezekinya bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rezekinya enggak usah ngomong pun pasti beli, Pak. Ya. Kalau sudah rezekinya, kalau sudah dapat rezekinya, dia pasti beli. Enggak usah banyak ngomong. Gitu. Diem aja pasti dibeli. Makanya saya tekankan ke karyawan saya, ya, marketing saya, ya kalau ada orang-orang yang seperti itu ya abaikan saja. Karena ada juga pembeli yang berbohong. Ada, tidak hanya penjual yang berbohong, pembeli juga yang berbohong. Misalnya begini, wah Pak, saya beli apa tanya kira selain lebih murah Pak, modalnya sekian. Saya pikir modal sekian, pabrik saya beli aja nggak sampai segitu kok modalnya, harganya gitu ya. Berarti ini pembeli lagi bohong nih gitu ya. Jadi dia pura-pura bilang bahwa dia lain ada yang lebih murah dari harga pabrik yang biasa saya ambil, biar saya naik nurunnya lebih ini lagi. Nah dia pun coba bohong juga gitu ya. Tetapi yang terjadi yang lebih banyak adalah pedagang yang sering berdusta, apalagi pasar-pasar itu. Sehingga wajar kata Nabi, namanya pasar itu tempatnya setan. Ya. Pasar itu tempatnya setan. Emang tempatnya setan. Kalau pedagang-pedagangnya adalah orang-orang yang tidak ngerti agama. Ya. Kalau pedagang-pedagangnya itu orang yang selalu kecil tidak ngerti agama. Sehingga ketika dia berdagang wajar mengurangi gimana, banyak bohongnya, lain sebagainya. Nah, nanti ada lagi faktor yang lain selain berdusta. Nah ini ada hadis ya, Bukhari Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib, yakdhibu wa yatajarra al-kadhib hatta yatuba 'inda Allahi kadzdzaban." Muttafaq alaihi. Awas jika kamu berdusta, nah dusta akan membawa kedurhakaan, akan membawa kepada neraka, dan janganlah seorang tetap berdusta dan membiasakan dusta yang tertulis di Allah sebagai pendusta. Ya. Ini sebenarnya lebih umum, tidak hanya dalam masalah perdagangan. Enggak dagang pun kalau dusta ya dosa. Nah ini hadis yang sering disampaikan para ustaz, ayatul munafiq salah. Salatun ila hadza kadzaba wa ila wa'ada akhlafa wa ila tuqina khana. Kadang-kadang munafik itu ada tiga, apabila bicara suka dusta, apabila berjanji suka mengingkari, dan apabila diamanati suka khianat. Bukhari Muslim. Sebenarnya banyak ayat atau dalil terkait dengan dusta ini. Ya. Jadi kalau pedagang muslim yang yakin rezeki sama Allah, pertama dia menghindari dusta. Ya. Bahkan dia tidak ngomong pun juga insya Allah kalau sudah rezekinya mah jadi. Jadi tidak usah berdusta. Ya. Katakan bahwa barang itu sesuai dengan apa yang ada dalam barang itu. Ya, tidak usah melebih-lebihkan, tidak usah membagus-baguskan di atas spek yang ada pada barang itu. Ini biasa-biasa saja. Sehingga insya Allah barang dagangan itu menjadi berkah. Ya. Karena dagangan itu yang dicari itu dua sebenarnya. Pertama untuk untung, ya laba, margin. Yang kedua itu keberkahan. Nah, sebenarnya yang paling penting itu keberkahannya itu. Banyak orang yang dagangannya itu laris. Tetapi larisnya dagangan itu tidak membawa keberkahan dalam hidupnya. Ya, dagangannya laris, tapi anaknya sakit terus. Ada yang gitu. dagangannya lagi sampai sakit terus, rumah sakit terus sampai tiap bulan, tiap minggu. Oh, berarti bisa jadi dagangannya nggak berkah. Sehingga margin yang didapatkan itu ya buat bayar rumah sakit aja, bayar dokter gitu. Ada yang gitu. Harus di muhasabah apa dengan dagangan saya. Ada ya dagangan analis ya. Tapi masalahnya banyak gitu. Ada yang tidak apa dikemplang sama pembelinya, nggak dibayar 1 juta gitu. Saya sering dengar cerita ya. Ya saya dapat keluhan ya dari sesama bisnismen. Wah saya punya jual lain sekitar 1 juta belum dibayar berapa bulan, setahun, setahun dari bayaran kasihan. Nah kayak begitu itu bisa jadi karena tadi keberkahannya hilang. Ya punya ada mobil tabrakan lah ya sebagainya, punya gudang kebakaran misalnya, itu kan bisa dihilangnya keberkahan. Biar barangnya nanti kalau banyak masalahnya ya marginnya muak ke mana-mana. Bayar rumah sakit, bayar ini, bayar itu kepada sesuatu yang sebenarnya tidak apa namanya tidak jelas gitu. Nah, jadi selain margin yang hendak dicari, karena memang seorang pedagang memang harus cari untung ya, karena itu apa istilahnya timahnya timah madia ya. Timahnya yang untuk dari materi gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana agar pedagang itu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nanti jadi kalau ada yang dagang itu hindari orang timbangan, hindari juga berdosa dalam perdagangan. Nah ini yang ketiga, istilah fikihnya itu an-najsi. Kalau istilah orang Sunda itu jontok, jontok. Apa itu an-najsi? An-najsi ialah seseorang memuji barang atau menawar sesuatu dengan harga tinggi dengan maksud supaya orang lain membeli dan tidak merasa mahal. Padahal dia sendiri tidak bermaksud untuk membeli, tetapi karena suruhan si penjual agar orang lain mau membeli. Nah, ada orang begini, dengan begini ada ya. Saya sering lihat itu kalau pasar-pasar atau pasar malam biasanya. Pasar malam atau pasar tradisional ya. Ada misalnya nih dagangan batu akik gitu. Biar kelihatannya itu dagangan batu akiknya itu laku gitu ya. Sehingga dia pakai nyeting teman-temannya. Ya teman-temannya itu sudah diatur. Kamu pokoknya pura-pura hadir di depan si pedagang itu. Misalnya ada 5 orang temannya ya. Di setting 1 2 3 4 5. Sehingga orang yang baru datang itu penasaran. Wah, pagi-pagi ada 5 orang tuh nungguin si batu akik yang jualan batu akik di sana. Ya. Sehingga orang yang enggak tahu apa-apa itu datang nimbrung. Ya. Ketika nimbrung dan dia tertarik dengan batu akik itu, ya. Otomatis dia nawar kan? Udah lah Pak, saya berani nih. Eh Bapak, berapa harganya nih? 300.000 gitu ya. Wah, 2.000 aja lah Pak. Nah, temannya si pedagang nyawa tuh. Wah, kalau ini saya berani Pak, 20.000 gitu ya. Yang ini 200.000 nawarnya nih. Temannya si pedagang naikin nawarnya 20.000 saya berani Pak. Eh, temannya yang lainnya sih yang pojok. Wah, kalau itu saya juga berani tuh. 275 deh. Nah, itu kan akal-akalan. Ya. Itu namanya akal-akalan pedagang itu. Ya, sehingga apa? Si pembeli ini karena sudah tertarik dengan itu, berani, yaudah Pak, saya berani 210.000 deh. Karena ada yang nawar 275. Padahal dia awalnya nawar berapa? 200. Ya udah deh, kalau Bapak berani 210 dibuat Bapak sih. Maaf ya Pak ya, ketemunya. Maaf ya Pak ya, karena si Bapak berani 200, yaudah gak apa-apa deh, padahal saya pengen banget itu. Gitu. Itu setting Pak, settingan pedagang itu begitu. Nah, pedagang yang begitu namanya apa? An-najsi. Kalau apa contohnya jontrok, ada banyak sih. Ya, jontrok itu biasa itu. Jadi pedagang men-setting agar orang lain itu mau membeli dengan harga yang di atas standar atau mau menaikkan penawarannya lewat siapa, lewat teman-temannya itu. Atau tadi apa namanya dagangannya yang sebenarnya biasa-biasa saja, jadi kelihatan bagus ketika ada temannya yang muji-muji dagangannya itu. Wah kok bagus banget sih Pak, gitu ya. Wah saya susah nyari yang kayak begini. Padahal biasa aja itu barangnya gitu ya. Tapi karena dipuji-puji teman-temannya yang dagang, gitu ya, yang seakan-akan juga mau beli juga padahal itu temannya, resetting begitu, sehingga yang lain tuh karena orang lain mau kelihatannya jadi indah juga kan ya, padahal biasa-biasa aja gitu. Wah ini batu bagus ini, susah saya nyari dia begini. Padahal batu kali mana, gitu. Sehingga dibeli juga akhirnya. Nah, kalau dagang ada yang begitu, itu pun juga dilarang oleh Islam. Ya, jadi sudah mengakal-akali sudah mengakali membeli untuk membeli sesuatu yang tadi ya, karena di setting begitu. Jadi tidak alamiah begitu. Jadi jual belinya tidak alamiah. Ada settingan gitu. Nah, ini ada risnya. Ali bin Umar annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil nafsi. Dari Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW melarang membeli dengan cara nasi Bukhari Muslim. Ada sahabat berkata Bukhari Muslim. Jadi an-nasi seperti itu atau jontrot itu tidak diperbolehkan. Ya, ini kalau dagang ya nggak usah pakai seri-seri yang begitulah gitu. Wajar saja. Kalau memang setia nggak usah datangin temennya gitu untuk apa pura-pura lawan dan sebagainya. Tanasi sekarang yang berapa? Nah, Ainah ini saya sedikit kurang paham, saya lewati dulu. Yang berikutnya sistem uang hangus. Nah, misal apa? DP hangus. Ada yang gitu ya? DP kalau nggak jadi hangus. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, ini sering juga soalnya. Taktik begini sering dipakai juga. An Amri ibn Sa'id an abihi an jaddi qala anna Rasulullah sallallahu an bai'i al urban an bai'i al urban. Dari Amr bin Sa'id, dari ayahnya, dari kakeknya berkata Rasulullah sallallahu telah melarang jual beli dengan cara urban. Urban itu tadi uang, sistem uang hangus atau DP hangus. Urban itu bahasa fikihnya urban. Nah ini, urban ialah jual beli dengan cara si pembeli memberikan dulu uang muka atau DP. Jika jual beli tersebut jadi, maka uang muka tersebut dihitung termasuk uang bayaran. Tetapi jika tidak jadi, maka uang tersebut hangus dan menjadi milik si penjual. Nah. Ada yang begini? Ada nggak praktek begini? Ada ya, sistem DP hangus. Misalnya, mau ngontrak rumah harganya apa, sewanya setahun 20 juta lihat bagus nih tertarik gitu ya, udah tempat semua yang punya rumah DP 1 juta. Nah kalau jadi Pak nih saya DP 1 juta 2 minggu lagi nanti sisanya Pak di tengah jalan duitnya kepake, baru seminggu duitnya kepake urusan lain gitu ya, tinggal jadi tuh. Nah, begitu balik lagi, Pak, maaf Pak, saya nggak jadi kayaknya nih. Kalau rumah yang DP yang kemarin saya minta lagi, kata si yang punya rumah apa? Oh maaf Pak, kalau DP harus dong. Nah, sistem uang harus itu namanya. Tapi kalau jadi, dia tinggal nambah 19 juta. Karena sudah DP 1 juta, dijit dong 1 jutanya gitu ya. Dia tinggal nambah 19 juta. Tapi kalau nggak jadi nyewa, itu 1 jutanya harus dianggap jadi punya yang penyewa. Atau tadi misalnya beli rumah gitu ya, beli rumah DP 5 juta. Kan ada sekarang begitu sistemnya. Untuk tanda jadi DP 5 juta. Di tengah jalan istrinya enggak setuju. Enggak mau ah, dekat kuburan rumahnya. Istrinya penakut gitu. Kagak jadi, DP-nya udah masuk 5 juta. Nah, begitu mau diambil kata yang punya rumah enggak ya? Itu hak saya yang kan udah DP uang hangus, DP hangus kan. Nah, itu tidak boleh. Harus dibalikin harusnya. Ya, harusnya uang itu dibalikkan ke yang ngasih DP. Karena itu namanya apa? Al-urban. Nah, praktek seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya. Al-urban ini banyak terjadi di sekitar kita. Walaupun memang ada perbedaan pendapat ya dalam masalah kurban ini. Ada yang membolehkan seperti Imam Ahmad, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak membenarkannya. Demikian juga dengan Ibnu Abbas dan Hasan. Tetapi memang yang lebih kuat pendapatnya itu tadi yang mengharamkan. Ya karena DP itu ketika tidak jadi untuk sesuatu, untuk hal yang bagaimana gitu ya, tidak ada timbal baliknya kan. Kalau jual dulu jelas beli 5.000 dapat barang gitu ya. Tapi kalau DP hangus tuh untuk apa? Untuk sesuatu yang diterima juga nggak ada gitu. Untuk sesuatu yang diterima juga tidak ada, nggak jelas. Ini merugikan orang yang kasih DP. Ya normal. Apalagi ada hadis yang jelas sekali ini. Ya, kalau Rasulullah telah melarang jual beli dengan cara kurban. Dari sekarang tahu ya, bukan kurban, sistem uang halus. Nah, ada lagi nih. Ini juga sering dilakukan oleh masyarakat, terutama di kalangan para petani. Ya, di Pantura tuh, Rawang, Subang, Indramayu, Cirebon itu banyak yang melakukan praktek menimbun barang. Ikhtikar. Ya. Rasulullah bersabda, An Ma'mar ibn Abdullah radhiyallahu anhu, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakaru illa khatim. Ya. Beliau Rasulullah bersabda tidak menimbun barang kecuali orang yang berdosa. Ya. Maksudnya iya, maksudnya yang menimbun barang itu berdosa sendiri. Ya. Jadi banyak orang menimbun barang itu dengan tujuan agar ketika barang itu ditimbun menjadi langka, maka ketika langka itu harganya akan naik. Nah, kayak misalnya panen beras, ya, panen padi di Pantura. Ketika panen itu kan harga turun ya, karena stok melimpah gitu. Stok melimpah. Sehingga otomatis harga turun. Nah, ketika turun itulah maka banyak orang yang punya duit itu beli sebanyak-banyaknya. Bukan tujuan untuk dikonsumsi. Bukan tujuan untuk dimakan, bukan, untuk ditimbun, ikhtikar. Ya. Kalau itu ditimbun, kapan dia jualnya nanti? Kalau pas paceklik. Ya, pas paceklik harga beras naik kan? Kayak beberapa bulan kemarin beras lagi gila-gilaan tuh. Di atas 10.000 per liter, ya. Nah, dia keluarkan tuh dari gudang, ya. Dia lepas ke pasar. Dia jual lagi beras yang ditimbunnya itu ke pasar. Dia dapat untung berlipat-lipat dari yang sebelumnya. Nah, perbuatan seperti ini itu dilarang. Ikhtikar. Ada hadis yang lain? Qala Rasulullah SAW, man ihtakara hukratan yuridu an yughliya biha 'ala al-muslimin fa huwa khatir. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menimbun suatu timbunan agar dengan cara ini harga menjadi mahal atas umat Islam, maka ia telah berdosa. Ya. Jadi banyak orang yang melakukan spekulasi gitu. Ya, punya duit, panen beras, panen raya gitu ya, dia beli sebanyak-banyaknya untuk dijual di masyarakat sekeliling. Itu enggak boleh. Kecuali untuk dikonsumsi untuk dirinya selama setahun atau kalau selama 10 tahun, ada nggak orang yang beli beras untuk 10 tahun ke depan? Keburu habis sama dimakan itu, butuh beras. Ya. Karena apa? Hikmahnya adalah, hikmahnya ketika ini dilarang, maka harga makan atau barang makanan pokok itu menjadi normal. Kalau sekarang banyak mafia beras atau itu menimbun barang. Ya, menimbun barang yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di timur, seakan-akan langka jadinya. Jadi seakan-akan stoknya langka, padahal banyak, cuma adanya di gudang yang menimbun. Tetapi di pasaran katanya, wah, ini beras menghilang nih, jadi beras menghilang kemana-mana, padahal numpuk di gudang-gudangnya orang yang menimbun itu. Nah, efeknya apa? Efeknya jadi mahal, orang susah untuk makan, mudorotnya besar sekali, sehingga ikhtikar ini, menimbun barang ini menjadi sesuatu yang diharapkan dalam Islam. Ya, jadi paham yang tadi urban sekarang ikhtikar menimbun barang. Itu juga tidak boleh. Nah, ini. Yang berikutnya. Sampai jam 9 ya. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yasubbul muslim ala sawmi akhihi wa la yakhutubu ala khitbatihi. Janganlah seorang muslim menawar tawaran saudaranya dan janganlah melamar lamaran saudaranya. Hadis riwayat Bukhari Muslim terkenal. Ya, yuk. Ya. Kalau sudah ada yang lamar, jangan lamar lagi, enggak boleh. Kalau jadi bahasa lamaran ya. Kita abaikan dulu yang kedua ya. Yang pertama dulu aja. Janganlah seorang muslim menawar tawaran saudaranya. Nah, jadi kalau ada yang lagi nawar barang, ya kita nggak boleh nyelaku, ya. Misal apa namanya, kan ada yang begitu ya. Khawatir, jadi si A lagi nawar barang nih, si B datang, dia tertarik banget dengan barang itu, padahal si A lagi tawar-tawar pedagang nih. Si B khawatir kalau ini jadi, saya nggak dapat barang tuh. Padahal barangnya susah dicari gitu ya. Sehingga dia nyala. Ya, si A nya nawar 1 juta. Udahlah, Pak, saya berani 1,2 juta deh. Bang mau kasih A nya Si pedagangnya langsung si B gitu. Ngasih. Nah itu gak boleh. Ya gak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Ya jadi apa namanya, ini pun sesuatu yang tidak boleh. Mungkin ada yang baru tahu ya. Nah ini hikmahnya ikut pengajian di situ. Jadi la yasumul muslim ala saudi akhihi. Jadi jangan langsung menawar tawaran saudaranya. Demikian juga dengan melamar akhwat. Ya. Kalau status akhwat itu dalam apa sih, apa, dalam kondisi sudah dilamar oleh laki-laki lain, nah, maka tidak boleh ada ikhwan lain yang masuk untuk melamar akhwat itu, nyelak gitu ya, itu nggak boleh sampai lamaran itu memang batal, ya, dibatalkan oleh pihak pelamar sehingga apa namanya lamarannya itu tidak terjadi, apa namanya, tidak dilam, apa namanya, statusnya itu bebas untuk dilamar, baru dia masuk untuk bisa melamar, ya. Jadi biarpun cintanya kayak gimana ya, kalau akhwatnya itu sudah dilamar oleh ikhwan yang lain, ya nggak boleh dilamar karena ada larangannya. Ada hadis lain, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala yaqul nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala ba'i ba'di wala yakhthubu ar-rajul ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib qablahu aw ya'dhana lahu al-khatib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang sebagian di antara kamu mengetahui pembelian sebagian yang lain dan melarang seseorang melamar atas lamaran saudaranya sehingga pelamar sebelumnya meninggalkan lamarannya atau mengizinkan kepadanya untuk melamar. Jadi disamakan antara melamar akhwat dengan menawar barang dagangan, gitu. Tapi bukan berarti disamakan antara, bukan. Ini berarti hukumnya sama, ya. Menawar barang dagangan sedang ditawar oleh saudaranya dan juga tidak boleh melamar akhwat yang sudah dilamar oleh ikhwan ini. Paham? Masih banyak soalnya. Jadi kita singkat saja. Nah, yang berikutnya banyak bersumpah. Bedanya dengan yang tadi, dengan yang dusta. Kalau yang berdusta itu antara yang dia omongkan dengan faktanya tidak nyambung, itu berarti dia dusta. Tapi kalau banyak sumpah itu kondisi yang lain. Bisa jadi yang dia sumpah, apa namanya, sumpahnya dia benar, bisa jadi gitu. Tapi kalau kebanyakan sumpah juga itu tidak boleh. Demi Allah ini barangnya saya ambil dari Garut ini. Benar dari Garut barangnya gitu. Nah, cuman kalau dia kebanyakan demi Allah, demi apa gitu ya, nah itu berarti banyak sumpah ya. Itu apa namanya tidak diperbolehkan. Walaupun mungkin sumpahnya benar. Gitu. Jadi kadang untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, seorang pedagang berani mengobrak sumpah. Wallahi, demi Allah. Jadi nama-nama itu dibawa-bawa biar dagangnya laris. Gitu. Saya sering mendapatkan pedagang yang mulai begini. Ya, sering bawa-bawa nama Allah untuk dagangannya biar laris. Ya, padahal sumpah wallahi itu adalah hal yang mahal, tidak diungkapkan kecuali dalam keadaan tertentu, seperti di pengadilan atau yang lainnya. Ya, atau antum lagi ditodong sama Desus 88 gitu. Kita suruh mengaku sesuatu itu yang kita lakukan. Kita orang Allah demi Allah gitu. Itu sah-sah saja. Tetapi kalau kita mengobrol wallahi ini pada barang dagangan kita, nah itu tidak boleh. Ya. Istilahnya rendah sekali gitu ya. Apa namanya? Ketika nama Allah dibawa-bawa ke sini, padahal Allah itu zat yang maha tinggi yang sewajarnya. Nah, Nabi SAW telah mengingatkan kita, iyyakum wa kathratal halati fil bay' fa innahu yunfaq tsumma yumha. Rawi Muslim. Awas kamu sering bersumpah dalam jual beli, karena banyak bersumpah itu membuat laku atau percaya pada akhirnya akan hancur atau rusak. Mungkin orang akan percaya, ya. Tetapi karena Allah mencabut keberkahan dari penjual-penjualnya itu, jadi akan menjadi perdagangan yang rusak. Ya. Jadi hati-hati ketika kita berdagang, tidak usah mengobrol sumpah, terutama ketika mengatakan demi Allah atau Allah. Al-halatu manhaqatu lis-sil'ati manhaqatu lil-barakah. Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang yang durhaka. Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Nabi menjawab, ya, tetapi mereka suka bersumpah, akhirnya berdosa dan suka berbicara dengan dusta. Hadis Al-Bahman. Ya. Jadi sahabat itu karena banyak yang jadi pedagang nanya gitu. Ketika Nabi mengatakan sesungguhnya para pedagang itu adalah orang yang durhaka. Nanya, bukankah dagang itu dihalalkan oleh jual beli oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa jual beli itu adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iya betul kecuali apa ya, tetapi mereka yang suka bersumpah. Ya, jadi kalau jadi mahu khulafanya apa? Kalau pedagangnya tidak banyak mengeluarkan sumpah dan juga tidak berdosa dalamnya, itu ya tidak termasuk dalam bahasa hadis ini. Ya, jadi di luar kategori pedagang yang durhaka. Gitu ya. Nah ini hikmahnya. Nah ini ada sahih. Malik tatwa haqqo haqqo mri'i muslimi biyaminihi faqad awjaba Allah lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Fa qala lahu rajul wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in kana qadiban min araqi. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, ya dengan sumpah palsunya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan melarang surga baginya. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, walau hanya sesuatu yang kecil. Nabi menjawab, walau sebatang kayu arak alam musiwa. Hadis Muslim. Jadi bahkan sesuatu yang kecil pun juga itu berbahaya. Jadi hati-hati dengan kata-kata wallahi dan sebagainya. Baik, berikutnya berbuat tipu daya. Di antara hal yang harus dihindari oleh setiap muslim, lebih khusus pada pedagang, yaitu berbuat tipu daya dalam berjual beli, yaitu berusaha mengelabui para konsumen seperti menyatakan mulus pada barang-barang cacat ketika masuk, bahkan sengaja memasukkan yang cacat atau mencampur adukannya dengan yang mulus untuk meraih keuntungan besar. Cara ini sangat dibenci oleh Nabi karena terlalu besar merupakan saudara sendiri sama muslim. Ada hadisnya, An Abi Hurairah Rasulullah marra ala subratin min ta'ami fadakhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu balal faqal ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama' ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasha falaysa minni. Apa kata Nabi? Ya, bahwa Rasulullah SAW pernah lewat satu timbunan dari biji-biji makanan, lalu beliau memasukkan tangan padanya, lalu tangannya basah, tangannya kena basah. Jadi mungkin dia rasanya kering gitu ya. Nabi masukkan tangannya ke dalam timbunan itu, ke dalam karung gitu ya. Agak ke dalam kok ada agak basah gitu. Biji-biji itu agak basah. Lalu beliau bertanya kepada para penjual itu, apa ini hai penjual makanan? Yang para penjual menjawab, kena hujan ya Rasulullah. Kemudian dia bersabda, mengapa engkau tidak taruh di sebelah atas supaya orang-orang melihatnya? Barang siapa yang menipu bukanlah dari umat kami. Nah itu basah doang padahal. Jadi biji atasnya kering, bawahnya basah. Begitu dimasukkan, tangan Nabi dimasukkan, kerasa tuh ada yang basah gitu. Kata penjualnya, kena hujan ya Rasulullah. Ya. Kata Nabi, harusnya yang basah itu ditaruh di atas. Ya, sehingga orang-orang yang beli itu tahu kalau itu yang basah. Jadi ketika tahu basah, ketika beli pun ya khas dengan basahnya, gitu loh. Jangan taruh keringnya di atas sehingga tahunya kan yang kering itu. Seakan-akan semuanya kering semua. Begitu sampai ke rumah, lupa ada basah sehingga dia merasa ada ketidakikhlasan dalam diri si pembeli. Tetapi kalau ditaruh di atas, dia tetap beli, dia sudah ridho dengan basahnya biji-bijian itu. Ya, sudah ridho dengan basahnya itu. Atau misalnya beras, ya, apa beras atau biji-bijian atau buah yang busuk-busuknya atau di bawah. Ya, kan banyak tuh. Dagang jeruk, dagang duku, dagang apa tadi? Kramat Jati gitu. Saya pernah aja. Atasnya bagus, itu masuk ke bawah, waduh, banyak yang busuk gitu. Ya, itu biasa mereka mungkin cari untung. Ya, orang yang beli kan berpikirnya apa? Semuanya bagus semua. Ya, karena dia banyak itu bagus. Padahal begitu dibuka bawahnya, banyak yang busuk. Atau yang gede-gede di atas tuh, yang kecil di bawah. Saya pernah tuh dulu waktu sering naik bis gitu. Ya. 4 tahun yang lalu lah gitu. Naik bis jurusan Bandung atau jurusan Cirebon gitu. Kan ada tuh yang jualan salak, tau ya? Jualan salak dari sekilonya berapa turun jadi berapa gitu. Dia itu tangannya gede-gede nih, salaknya gede-gede, pak 10 ribu dapat 20 misalnya. Nanya gede-gede tuh. Saya kan, murah banget itu. Logika saya, ini di pas di jalan baru itu gak segitu gitu ya. Wah murah, saya beli ya. Begitu beli, ya namanya orang ini ya, langsung beli, dia kan cepet tuh urut gitu ya. Begitu dibuka, yang gede-gede paling cuma berapa biji. Bawahnya kecil-kecil loh. Padahal tangannya gede-gede itu. Nah, kayak begitu kan menipu penjual, menipu pembeli. Ya, karena yang di sana pembeli itu kan yang di tangannya, berarti yang dijual itu yang di tangannya dia itu contohnya gitu. Sampelnya segitu kayak begitu gitu. Nah itu ya banyak faktanya lah ya. Bagaimana banyak faktanya membuat di budaya sehingga pembeli merasa dirugikan ya, tidak sesuai dengan yang dia lihat itu banyak. Nah, Bang Ali bin Umar radhiyallahu anhu dzakara rajulun min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu' faqala idza bay'ta faqul la khilaba. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, ada seseorang menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia sering ditipu orang dalam jual beli. Nabi bersabda, apabila engkau jual beli hendaklah engkau berkata, janganlah jangan melakukan tipu daya. La khilafa, jangan melakukan tipu daya. Ini, masya Allah ya. Baru beberapa pembahasan aja, ini banyak banget ini. Banyak banget ya, itu sesuatu yang biasa itu kita temui dalam kita masyarakat. Padahal masih banyak perkara-perkara yang terkait dengan dua ini. Baik, terakhir, ghoror. Karena kalau saya teruskan nggak cukup ya. Nanti insya Allah yang lain kita teruskan, insya Allah berubah. Ghoror, spekulasi. Apa jadi spekulasi? Ya. Ghoror artinya jual beli yang belum tentu harganya, kualitasnya, waktunya, tempatnya, atau orang misalnya jual kucing dalam karung. Ya. Atau disebut dengan jual beli dengan cara untung-untungan atau spekulasi. Nah, cara seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu dalam hadis Muslim. An Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Dari Abu Hurairah yang Ali berkata, Rasulullah telah melarang jual beli dengan cara lemparan batu atau tegil, dan Nabi melarang jual beli yang gharar. Nah, ini jual beli pakai lemparan batu kayak gimana? Contoh. Ini praktek ini ada di zaman jahiliyah. Seseorang menjual tanah dengan ukuran melemparkan batu. Ada begitu. Ini saking luasnya itu padang pasir gitu. Dia beli misalnya berapa dirham. Sekian. Ya udah. Caranya gimana? Ya udah lempar. Kamu kuat lempar batu, berarti dari sini ke lempar batu itu tanah kamu. Nah, itu kan enggak jelas itu. Ya kalau yang tenaganya gede, luas sampai lemparnya jauh banget gitu. Tapi kalau wahyu yang lempar paling berapa puluh meter gitu. Ya. Jadi apa namanya? Ini kan berarti ukurannya enggak jelas. Itu enggak boleh. Jual tanah itu harus jelas apa luasnya. Jangan pakai lemparan batu. Lemparan batunya anak-anak paling berapa? Tapi kalau yang badannya gede, tenaganya luar biasa ya jauh tuh lempar batunya. Nah ini berarti apa? Itu nggak jelas ukurannya. Pakai lemparan batu. Ya. Nah, atau seseorang menjual sesuatu dengan cara lemparan tikil, apa yang kena batu itulah yang jadi, dan jika tidak kena berarti tidak jadi atau tidak dapat apa-apa. Padahal ini sudah bayar. Nggak usah zaman saya ya kalau yang kedua ini. Zaman sekarang banyak begitu, terutama di mainan anak-anak. Kalau sering ke time zone. Saya sering ngeliat time zone. Saya sering anak-anak kalau saya bawa itu, waduh bahaya. Jadi di time zone itu banyak praktek perjudian di situ. Tahu nggak kalau misalnya apa keluar apa tuh namanya kupon-kupon kecil tuh, yang banyak. Misalnya jatuhin apa itu bola gitu ya, bread, dung, misalnya ada beberapa nomor gitu. Kalau nomor 10 keluar 10 koin apa 10 koin. Kalau maksudnya ke 2 berarti cuma 2. Nah, nanti dari sekian banyak permainan itu makin banyak itu dia nanti tuker tuh dikasih. Misalnya dapat apa namanya pesto-pestoan ya, kalau dapat 50 koin, 50 itu atau 100 koin. Tuker. Nah, itu kan judi itu, Pak. Anak-anak itu jadi judi di time zone itu. Iya, Pak. Ada lagi apa? Saya di Carrefour situ. Di Carrefour mana ya? Ada itu. Jadi kayak bola bowling itu. Bola bowling itu ada ininya, Pak. Kalau bowling ini kena dapat hadiah. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 10 gitu. Kalau ditembak atau dilempar kena bowling itu misalnya nomor 5. Nomor 5 hadiahnya apa di situ? Nah, jadi dia beli tuh misalnya sekali tembak harus bayar berapa gitu ya. Nah, dia tembak tuh. Deh, enggak kena, angus tuh, Pak. Nanti kena nomor 5. Deh, kalau berarti nomor 5 dapat ya. Udah, itu juga apa tuh di situ apa? Hadiahnya nomor 5 itu. Itu kan ya kayak begini. Kalau tembakannya meleset, enggak dapat apa-apa dia. Angus tuh. Ini ya, apa yang dia beli itu untuk satu tembakan. Kalau dia nembak kena nomor 5, nomor 6, nomor 7, ya tinggal lihat aja apa dapat hadiahnya. Itu anak-anak namanya. Saya bilang, Allah, ini gak benar. Itu permainan judi. Jadi anak-anak itu dibikin untuk judi dalam permainan kita yang jauh parah. Ya. Jadi harus terisi waktu kita. Saya bilang, aduh anak-anak gak jadi. Yang lain aja, jangan kesini. Apa namanya? Atau kalau anak saya tetap kayak gitu, ya saya gak tukerin. Koinnya buang aja. Gak usah nuker. Ya itu judinya sih itu. Nah itu. Ya, jadi yang kayak begini banyak. Ada di apa? Di Ancol apa namanya? Ada juga tuh yang begini. Ya kayak ya berbar judi. Ya. Jadi itu namanya ghoror, ya, tidak jelas. Cara judi seperti itu yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Dalam hal tersebut Nabi melarang judi dengan cara rempak kerikil dan juga beli dengan cara ghoror, yaitu judi dengan cara untung-untungan yang berjelas ukurannya, kualitasnya atau timbangannya. Nah, dia ada hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah qala man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yatala." Hatta yatala. Yang tala. Nabi bersabda, barang siapa beli makanan, maka janganlah ia menjual sampai jelas sukatannya. Sukatannya itu ukur apa namanya timbangannya. Beli makanan atau beli beras itu harus jelas timbangannya. Ya, jangan tiba-tiba itu berapa kilo, berapa liternya itu harus jelas. Gak boleh misalnya beli beras pakai raupan tangan, gitu ya. Seraupnya berapa ribu? Ya raupan orang kan beda-beda pak. Raupan orang beda-beda. Mungkin raupan tangannya Pak Darwin gede itu. Kalau raupannya siapa kecil gitu kan. Nah ukurannya gak jelas, tapi kalau kilo sama liter dimanapun sama gitu. Gak boleh pakai raupan tangan atau pakai apa gitu yang tidak jelas. Nah jadi ini bentuk-bentuk ghoror tadi. Yang pertama adalah jual beli yang belum jelas takarannya. Tuh. Apapun kalau takarannya gak jelas itu ghoror. Hindari. Apa yang titiknya saja yang tidak jelas ukurannya atau timbangannya. Ya. Yang kedua, menjual ikan masih dalam air. Qala Rasulullah, la tashtaru as-samaka fil ma'i fa innahu ghoror. Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena itu termasuk ghoror, untung-untungan. Coba Pak, kalau ikan di dalam air, gimana cara ngitungnya? Yuk. Emang apa? Baterai. Oh, habis. Oh. Yeah. Ya. Jadi kalau beli ikan, itu ikannya harus diangkat dulu dari kolamnya, terus ditimbang atau dijual per ekor. Tapi kalau misalnya kolam, misalnya nih ada juragan dari Jakarta datang ke Cianjur gitu ya, kolam ada banyak kolam ikan di situ kan, Sukabumi. Lihat sekilas ikannya banyak nih. Pak, ini ikan sekolah berapa harganya? Ya. Ya. 5 juta deh, Pak. 5 juta. Tawar 5 juta deh, Pak. Ya, dilihat Pak 5 juta. Padahal dia enggak tahu tuh itu ikannya ada berapa di kolam itu ya. Apa namanya? Gede-gede atau enggak, itu sekilas aja dikasih makan banyak gitu kelihatan. Itu enggak boleh. Kan kolam ada berapa ikan kita nggak tahu. Nah, jadi harus keluarin dulu ikannya, ditimbang, nah baru dijual. Itu jelas tuh. Kalau masih dalam kolam terus dibeli itu ghoror. Karena nggak jelas itu ikan ada berapa kilo, ada berapa ratus ekor itu nggak tahu. Ya, harus ditimbang di keluar dulu dari kolam baru jelas bukan ghoror lagi. Ya. Menjual, yang ketiga menjual yang masih di dalam perut binatang. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahā an syarā'i mā fī butūnil an'ām hattā taḍwa wa 'an ba'i mā fī durū'ihā wa 'an syarā'il 'abdi wa huwa ābidun wa 'an syarā'il maghānim hattā tuqsam wa 'an syarā'is ṣadaqāti hattā tuqbal. wa an darbatil ghais. Dan Sayyidul Khudri sebutnya dalam pelarang satu, menjual apa yang ada dalam perut binatang atau anak yang masih dalam kandungan ibunya sampai ia melahirkan. Yang kedua, menjual susu yang masih dalam teteknya, menjual dalam apa namanya payudara itunya, ya, hidupnya. Yang ketiga, menjual hamba sahaya yang kabur. Empat, menjual harta hasil rampasan perang atau ghanimah sampai dibagikan. Yang kelima, menjual zakat sampai diterima. Yang keenam, dan menjual hasil penyelam. Ini huruf semua ini. Pertama, menjual apa yang ada di dalam perut binatang. Pertama, kita nggak tahu itu ini perut ada berapa ekor. Misalnya ada domba bunting, gitu ya, domba bunting. Yang dibeli bukan induknya, tapi anak yang masih di kandungan itu. Pak, saya beli nih, induk kandungan. Berapa, Pak? 500.000 deh. Dia nggak tahu pertama ada berapa ekor dalam kandungannya, sehat apa tidak kalau lahir. Pas lahir hidup apa enggak, kita dia nggak tahu. Ya. Maka haram hukumnya membeli ternak masih dalam kandungan. Harus keluar dulu jelas gitu ya, baru boleh dibeli. Kalau masih dalam kandungan enggak boleh. Ya. Yang kedua, menjual susu yang masih dalam teteknya. Susunya keluarin dulu, susu sapinya tuh ya. Keluarin dulu, ditimbang, baru dijual belikan. Kalau masih dalam kandungan enggak bisa. Karena kita nggak bisa lihat di situ ada berapa liter susunya bagus apa enggak, gitu ya. Nah, kalau masih dalam itu teteknya itu apa namanya gorok, nggak jelas, itu gorok, tidak jelas kualitas dan kuantitasnya. Yang ketiga, menjual hamba sahaya yang kabur. Ya, ini budak ya di zaman apa namanya dulu masih kita nggak ada yang perbudakan. Ya. Jadi hamba saya yang kabur. Saya menjual hamba saya, tapi nggak tahu lagi di mana. Nah, itu nggak boleh. Harus jelas hamba sayanya. Yang keempat, menjual hasil rampasan perang, ya sampai dibagikan. Ya, mungkin yang di sini bingung. Perasaan kita nggak pernah berbohong. Apa tuh berbohong? Ya kita udah bahas sebelumnya ya berbohong. Hasil rampasan perang. Perasaan gimana dapat? Gimana aku dapat perang aja nggak pernah, jadi ya hanya bisa dibahas tapi nggak bisa dipraktekkan sekarang. Jadi zaman Nabi itu kan sering perang tuh, sering dapat harta perang. Setelah perang dibagikan harta perangnya. Nah boleh dijual kalau sudah jelas terima tangan tuh. Jangan belum juga terima, sudah saya mau jual perang saya ke antum sekian. Mana mulanya masih di komandan belum dibolehkan gitu ya, nanti nggak boleh. Harus diterima dulu, golimahnya baru dijual belikan. Ya. Yang kelima, menjual zakat sampai diterima. Nah, ada juga tuh orang yang terlalu susun gitu ya. Ayo saya biasa dapat zakat dari ini dari orang kaya mungkin mau jual sama. Dengar mau bagi zakat besok gitu. Kayaknya saya dapat zakat barang. Kayaknya saya dapat mungkin ini suatu ekor domba gitu ya, kayak dapat satu ekor jantan mah yang gede gitu. Ah saya jual ke tangga saya. Kamu mau domba nggak? Domba boleh, beli punya saya aja. Dombanya mana? Besok pagi sama itu orang kaya bojok sana. Nah ini nggak jelas juga ini. Dia kalau berusus sama orang kaya yang pernah sudah terbagi zakat, dapat zakat domba dapat satu ekor. Belum juga diterima, dia udah jual itu apa dombanya, ini terlalu susun. Itu kan juga tak boleh. Atau apa namanya, mending dapat nafas bagi pas dibagiin dia nggak masuk hitungan, nggak dapat lihat bukan list orang miskin yang mau dijaga itu orang kaya itu gimana? Nah itu. Yang keenam, menjual hasil nyelam. Misalnya, Pak, saya lagi di perahu nih, saya mau nyelam nih Pak, saya kuat 15 menit Pak. Bapak berani berapa terakhir selama saya? ya beranilah kalau apa namanya saya nyelam, saya hargai 200.000 nyelam dia. nyari ikan 1, 2, 3 ekor. Nah kalau dapat, kalau nggak dapat gimana? Dari bayar dari di atas itu. Nah itu nggak boleh juga. Karena itu boros, nggak jelas. Hasil menyelam. Lah nyelamnya kalau hasilnya nggak dapat apa-apa gimana? Gitu. Padahal udah dibayar. Nah ini boros, boros. Nah ini ada lagi. 6 cara jual beli seperti di atas, semuanya termasuk boros. Yaitu jual beli yang belum pasti barangnya, semua cara tersebut terlarang dalam Islam. Terus ada istilah lagi, menjual secara muhaqqalah, muzabanah, mukhabarah dan sunayyah. Apa itu? Kita bahas satu-satu. Ya. Al-Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqqalah wal muzabanah wal mukhabarah wa 'an sunayyah illa an tu'lam. Dari Jabir sallallahu alaihi wasallam telah melarang cara muhaqqalah, muzabanah, sunayyah dan tunayyah kecuali jika diketahui. Sama juga ini. Nah, sekarang kita bahas apa itu muhaqqalah. Muhaqqalah itu ialah menjual biji-biji yang masih dalam tangkainya, yang belum dipanen, dengan biji-biji serupa yang telah dipanen. Nah ini nggak boleh. Misalnya ada yang punya sawah 1 hektar, ya sudah keluar biji-bijinya, sudah keluar biji-biji beras apa padinya, ya sudah keluar. Cuman belum matang gitu, masih hijau loyo-loyo, belum siap panen gitu. Nah, dia jual ya ke seseorang. Saya jual sawah ini 1 hektar. Dia padi satu hektar ini kepada antum berani berapa? Ya kira-kira ini hasilnya ya 2 ton lah gitu, sekali panen. Dijual dengan harga padi yang sudah dipanen. Ya. Padahal itu padinya belum siap panen, masih hijau gitu loh. Apa biji-bijian itu enggak boleh. Itu namanya istilahnya muhaqqalah. Ya. Boleh kalau sudah siap panen, dipanen terus sudah dikarungin, sudah kering baru dijual. Kalau masih dalam tangkai itu enggak boleh. Itu namanya muhaqqalah, ya. Ada lagi muzabanah. Yaitu menjual kurma segar yang masih ada pohonnya, maksudnya masih dalam tangkainya, ya kurma dan di tangkai pohonnya, dengan harga kurma yang telah kering dan telah dipanen, atau menjual sesuatu yang belum diketahui beratnya atau sukatannya dengan sesuatu yang sudah diketahui beratnya, itu namanya muzabana. Masih kurma masih hijau, ya masih di tangkai kurmanya. Ya, sudah dijual dengan harga sama dengan kurma kering yang sudah ketahuan itu, yang telah dipanen. Itu namanya muzabana. Ada lagi mukhabarah. Ya. Menggarap ladang kepada orang lain dengan sistem pembagian hasil sesuai dengan pembagian tanah. Misalnya pemilik mendapatkan bagian dari hasil tanah yang sebelah kiri dan penggarap mendapatkan bagian dari hasil tanah sebelah kanan. Berapa saja hasilnya? Adapun jika hasil turahannya dibagi dua antara penggarap dan yang punya tanah, maka itu boleh. Maksudnya, kalau sawah itu sistemnya bagi hasil, yang dibagi itu hasilnya. Kalau hasilnya 2 ton, berarti 1 ton gitu ya. Tetapi kalau dibagi berdasarkan wilayahnya, itu enggak boleh. Misalnya nih, 1 hektar sebelah kiri punya penggarap, sebagian sebelah kanan jatahnya yang punya tanah. Tetapi dua-duanya ditanami ya oleh yang garap dua-duanya. Tetapi pembagiannya berdasarkan wilayah itu. Sebelah kiri menggarap, sebelah kanan punya yang punya tanah. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Lah kalau yang sebelah kirinya enggak bagus, sebelah kanannya bagus, yang enak yang punya tanah gitu. Ya. Tetapi kalau digabungin semua, ya, hasil tanah digabungin semuanya, kanan dan kiri digabungin pun bagi dua, itu boleh. Itu maksud tidak masuk dalam kategori mukhabarah. Ya. Yang keempat, sunayyah. Yaitu pengecualian dari barang yang diperjualbelikan yang tidak jelas mana yang dikecualikannya. Umpamanya menjual mangga 100 pohon dan dikecualikan 10 pohon, tetapi tidak jelas 10 pohon yang mana yang dikecualikan. Aha. Ya, mangga ada 100. Ya, Pak, saya jual semuanya, kecuali 10, Pak. Kecuali 10 pohon. Tapi enggak ditunjuk 10 pohon yang mana itu enggak ditunjuk. Nah, itu enggak boleh. Ya. Itu namanya sunnah ya. Kecuali tunjuk ini pohon ini 10, itu baru boleh. Tapi kalau pengecualiannya enggak jelas, itu enggak boleh. Sunnah ya. Yang kelima, muqaddarah ya, ialah menjual biji-biji ya, atau buah-buahan yang masih hijau yang belum layak dipanen dan belum tentu bisa dimakan. Ada di kampung saya itu, kalau yang punya jambu air, yang punya jambu air, banyak nih buahnya itu, udah mau istilahnya sebulan lagi panen lagi, itu sudah dihitung sama yang jual jambu, sama yang beli jambu itu, sudah dihitung. Datang ke rumah yang punya jambu air, bu, ini pohon buahnya saya beli semua ya, berapa pak? Tahun nawar tuh, padahal itu masih pohon pak. Sebulan lagi belum ada, tapi itu sudah ada transaksi. Dan kalau ada transaksi, maka yang punya jambu tidak berhak pada jambu itu, karena sudah ada transaksi, sudah jual beli sih. Masalahnya kalau itu masih di pohon, sebulan lagi belum ada, pertanyaannya emang pasti itu jambu sampai sebulan lagi belum apa pasti bisa dipanen? Enggak, ada yang jamin. Tiba-tiba datang ulet datang habis tuh jambu, ya siapa yang dirugikan? Yang beli kan gitu. Atau tiba-tiba datang angin top apa puting beliung sehingga seluruh jambu itu rontok buahnya, padahal sudah transaksi itu pasti dia dirugikan juga tuh gitu. Nah, jual beli seperti itu namanya mukhalafah dan itu tidak boleh. Ya, harus dipetikin dulu, ditimbang baru dijual aja boleh. Tapi kalau masih nyantol di pohonnya, nah itu nggak boleh. Nah ini kamu ngomong saya tuh transaksi begitu banyak, dihitung masa baru di pohon. Pertama tidak ada kepastian apakah itu pasti bisa dipanen sampai sebulan kemudian. Yang kedua pun nggak jelas itu berapa kilo. Yang ada di buah yang ada di pohon itu ada berapa kilo dia nggak tahu, nggak bisa memastikan. Nah ini gharar, ini nggak boleh juga. Yang ketujuh, munabasah ialah jual beli dengan cara lemparan batu. Nah tadi sejauh mana batu jatuh itulah yang terjual. Ya, misalnya yang tadi contohnya ini, misalnya apa beli tumpukan beras gitu ya, dia lempar ya tumpukan yang pernah lempar itu jadi punya dia, ini nggak boleh. Ya, tujuh cara jual beli antara jual beli yang tidak jelas baik kualitasnya, jumlahnya ataupun ukurannya. Jual beli sama termasuk gharar atau untung-untungan yang dilarang dalam Islam. Ya. Nah, ini ada hadis terkait dengan larangan jual beli buah-buahan sebelum matang. An Ibn Umar, qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ba'i thamar hatta yabdua salatuha. Nahal ba'i'ul mubta', ya. Rasulullah melarang menjual buah-buahan sebelum tampak maslahatnya atau kemulusannya. Nabi melarang penjualannya dan pembeliannya. Ya, harus benar-benar matang, ya. Sesungguhnya Nabi melarang menjual buah-buahan sampai sempurna. Ada yang bertanya apa tanda sempurnanya? Sampai kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Dan si Malik, sesungguhnya Nabi SAW melarang menjual anggur sampai menghitam dan menjual biji-bijian sampai mengeras. Kalau bijinya masih hijau, itu nggak boleh. Qala Rasulullah, "Lau bi'ta min akhika thamaran fa asabathu ja'ihatun fala." Jika engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu, kemudian ditimpa bahaya atau hama, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu daripadanya. Dengan cara apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tidak hak? Nah itu. Jadi menjual buah-buahan di tengah jalan ditimpa hama ya, atau bahaya banjiran. Ada tuh di Indramayu tahun 2000 tahun kemarin. Ya. Tahun kemarin itu ya itu ada yang siap panen. Ya. Besoknya kena banjir besar habis itu. Nah itu siapa yang bisa menjamin besok lusa atau minggu depan bisa dipanen? Baik, sampai itu dulu. Ada beberapa yang bisa di apa namanya yang kita bahas, tapi insyaallah di minggu depan. Baik, sampai situ ada apa nyanya? Ya. Gak nyampe. Saudara. Tad di kampung saya kan sekarang kan kalau tadi kan yang dijelaskan hutan garut ya. Ya. Juga sudah ada apa namanya buahnya. Kalau ini sekarang ini karena mungkin canggih ya. Jadi jual daun besar. Jual daun. Mangga ya. Ya. Jadi tanpa meminta kita dia datang ke sini. Ya. Saya beli nih daun nih. Misalkan 500.000, ya. Karena nanti ya bayarin. Itu belum ada kembang, masih daun gitu. Daun apa buahnya yang dibeli? Daun. Daun mangga? Iya, maksudnya daun satu pohon. Di harga 500.000. Nah, dia beli daunnya gini, jadi beli daun itu, jadi si pohon itu diurusin sama dia, disemprotin, dikawinin ya. Jadi nantinya si buahnya itu muncul, kan? Oh. Nah, itu termasuk garut juga, kan? Iya. Yes. Atau dari daerah mana? Dari Sumedang. Oh, Sumedang. Sumedang perbatasan Indramayu. Ada mangga juga ya. Itu termasuk gol. Ya, termasuk gol. Karena apa namanya? Semuanya ini gini. Gol itu sesuatu yang tidak jelas. Tidak jelas hasilnya, kualitasnya, jumlahnya, timingnya. Kalau itu nggak jelas itu nggak boleh. Jadi apa namanya? Iya. Jadi kalau itu mengandung ketidakjelasan, mengandung ketidakpastian, ya, itu termasuk gol, ya. Karena ketika yang urusnya itu udah diurus, kemudian tiba-tiba datang hama, gitu ya, datang worm segala macam yang mengganggu pertumbuhan mangga itu, ya, dia rugi. Ya. Jadi kalau jual beli itu, ya, prinsipnya adalah tidak merugikan yang menjual, tidak merugikan yang beli. Kalau jual beli itu merugikan salah satu dari keduanya, itu berarti goror, ya. Goror atau tadi kita bahas itu, ya, ada istilah apa namanya tipu daya dan sebagainya. Tapi kalau yang nggak jelas itu apalagi goror ya. Ya. Dan praktek seperti itu banyak, maksudnya praktek goror dengan berbagai macam rinciannya dan berbagai macam prakteknya itu banyak terjadi dalam masyarakat kita. Jual beli yang nggak jelas hasilnya dan tidak ada kepastian itu akan dapat berapa itu nggak jelas. Tapi kalau mangga sudah matang dipanen kemudian ditimbang kemudian dijual kan jelas, ya kan? Hasilnya jelas, timbangannya jelas, rasanya juga jelas. Lalu cicipi dulu, oh iya manis sih, oke lah saya berani siap, gitu ya. Kualitasnya jelas, timbangannya jelas, mutunya jelas. Dijual itu baru oke, dan kenapa? Yang beli tidak dirugikan, yang jual tidak dirugikan. Tapi kalau masih sebulan lagi, bahkan di Indramayu itu masih bunganya aja nih, baru bunganya aja udah dijual. Iya, jangan kan berdua, baru bunganya doang. Wah, bawahnya bagus nih, bunganya, berduanya, bunganya, baru bunganya sudah dijual. Itu terjadi di daerah saya. Lah kalau bunganya dihajar angin agak gedean dikit rontok gitu. Nah, itu berarti goror. Sebenarnya begini. Sebenarnya adanya kata goror ini sebenarnya didorong dari keinginan penjual keinginan pembeli untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Gitu. Jadi, kalau saya beli buah yang sudah dipetik, itu kan jelas. Kalau jelas itu kan ya harga standar, harga pasar gitu kan. Tapi kalau saya beli bunga apa namanya mangga masih dalam bentuk bunga karena nggak jelas hasil berapa kan untung-untungan saya beli bisa dengan apa namanya, karena yang punya pohon mangga itu butuh duit segera, gitu ya. Dia punya pohon mangga beberapa pohon, baru berbunga, didatangi nampak pulang nih, sama yang mau beli mangga. Pak, saya beli ya itu pohon yang masih berbunga itu. Nah kebetulan yang punya ini butuh duit, ya udah jual dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah, dengan harapan kalau itu bunganya bagus nanti berbunga, bunganya pun kemudian menghasilkan buah yang bagus, dia panen besar, dia dapat untung besar. Ketika begitu siapa yang rugi? Yang rugi yang punya pohon. Karena kalau dia tidak beli, tidak jual besar berbunga, dia dapat untung yang lebih besar daripada dia jual bunga doang. Tetapi bisa kebalikannya juga. Si pembeli ini harapannya dapat untung besar, di tengah jalan datang angin yang gede, merontok semua itu bunganya. Wah salah kan? Kalau mana? Siapa yang rugi? Yang beli, yang jualnya, ah, saya loh. Untung buat jual bunga. Kan begitu ya? Jadi sebenarnya itu didorong dari nafsu kedua orang ini. Nah, sehingga Islam ini sebenarnya luar biasa. Makanya dalam urusan begini saja Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, melarang sesuatu, menjual sesuatu yang tidak jelas. Karena kalau tidak jelas, pasti kalau nggak yang rugi pun, kalau yang bukan menjual itu pembelinya. Tetapi kalau jelas, yang menjual senang, yang beli juga senang. Tidak ada yang dirugikan, sama-sama enak kan? Sama-sama untung. Nah, jadi walaupun tidak sebesar untungnya, kalau pakai sistem dorong tadi, ya kan? Kan tadi pembeli itu kan untuk harapannya kan beli murah. Kalau bunganya ini jadi bagus, kemudian menghasilkan yang bunga apa, tidak ada angin, tidak ada hama, tidak dapat kemudian mendapatkan hasil yang besar, untung gede dia. Harapannya di situ sebenarnya. Jadi mirip-mirip judi juga kan. Merugikan si pemilik. Ah iya kan. Pemiliknya gigit jari. Aduh, apa namanya? Kenapa saya buat pas tadi berbunga ya gitu. Ah, tadi kan? Ya, jadi istilahnya, pokoknya apapun prakteknya, kalau itu zoror, apa tidak jelas itu masuk dalam zoror. Nah itu tidak diperbolehkan. Ya. Baik, ada yang lain? Oh, ada yang lain? Ya. Masaknya ini nyata, kita lihat orang yang pertama-tama belikan kering. Ya. Sebenarnya itu agak jelas dan kering. Aku sering kali ya berusaha semang dan gabus. Tapi saya lihat kok masak. Ternyata disemprot baginya nih, sebelum pendatang, sebelum pembeli mulai. Disemprot biar berat. Ah iya. Itu kan sama. Betul betul. Jadi modusnya banyak. Jadi kurang timbangan itu bukan hanya ngurangin beban, ya apa namanya itu saja bisa dibasahi. Contoh ayam pak, saya kebetulan dulu mempelajari dunia perayaman, saya dulu di Fakultas Peternakan dulu, walaupun nggak pernah peternak, jadi saya mulai peternakan tapi nggak pernah peternak. Ini saya dalam peternakan nggak jelas juga. Jadi ayam itu katanya, kalau apa namanya ada beberapa kak ini modus ya, dari peternakan menuju pasar itu disiram. Memang tujuannya salah satunya memang untuk agar ayamnya tidak kehausan ya, disiram. Tetapi ada modus lain biar ayam itu tetap berat, karena kan sayap itu kan menyimpan air, ya kan? Ketika ditimbang berat kan? Nah itu. Kedua di pedagangnya, kadang-kadang pakai suntik pak, suntik air, itu ada modusnya juga. Iya, pedagang pasar itu pakai suntik air pak, biar airnya berat. Lah kalau airnya sekilonya 20.000, gitu ya, masukin air 3 ton, untungnya berat. Iya, itu modus itu ada. Ya, ayam disuntik air biar dia berat. Mirip, iya. Jadi kalau sudah disepakati bahwa yang namanya kering itu benar-benar kering, kemudian dia masukin air begitu, berarti dia sudah tadi apa namanya kategori kan, dibawah ini orang-orang yang celakai. Apa, apa namanya, orang yang celaka itu orang yang tadi mengurangi timbangan atau mengurangi timbangan atau menambah berat timbangan, gitu ya, agar dia apa namanya lebih besar keuntungannya. Banyak manusia, Pak. Banyak manusia. Kayak sapi itu digelonggong namanya. Sapi suruh minum sebanyak-banyaknya. Kalau ini biar apa namanya berat. Padahal berat-berat air bukan berat daging kan, berat air digelonggong. Jadi sapi itu enggak mau maksudnya enggak mau minum sebenarnya, enggak butuh air, udah kayak apa? Enggak haus. Itu dipaksa masukin air. Digelonggong. Sampai segitunya pedagang itu, ya, untuk mencari apa untung dengan cara apa namanya dengan cara apapun, gitu. Diglonggong, disuntik, wah macam-macam. Atau ada istilahnya ayam tiren, ayam mati kemarin, ya, ayam mati kemarin dibilangnya ayam baru, dikasih apa? Dikasih muti, biar kelihatannya atau dikasih boras, biar kelihatannya bukan ayam bangke gitu. Ya. Seakan-akan ayam baru mati, ayam bukan baru mati yang disembelih. Ya. Jadi nggak kelihatan bangkainya. Banyak loh gitu ayam tiren, ayam mati kemarin. Ya. Atau ada juga tahu mati kemarin. Ya mudah-mudahan tidak ada tukang apa tuh mie ayam yang begitu ya. Tapi dengar ada yang begitu. Jadi mie ayam itu kan bahan bakunya kan mie dan ayam. Ya mie dan daging ayam tentunya. Daging ayam itu kan ya standar segitu. Dia dapat untuk lebih besar gimana caranya? Ayam daging ayam diganti dengan ayam tiren. Ada juga yang begitu. Kan pernah dibahas juga di Trans TV ya. Ah iya banyak kasusnya. Ayam tiren kan murah sekali Pak. Jauh sekali dari harga ayam standar dibeli sama dia. Ya jadi mie ayam itu. Ya kita banyak. Jadi makan bangke ini. Tapi katanya besar itu tuh yang dari kalau beli ayam mati buat dilempar ke leher sih mungkin enggak ini tapi kalau lempar ke manusia iya. Jadi memang modus manusia untuk cari untung itu macam-macam ya. Bahkan cari untung yang merugikan masyarakat luas gitu, baik dari segi kesehatannya, dari segi kehalalannya, gitu ya. Itu jelas sekarang kita. Gimana? Sudah mati dibuat dan dibeli. Iya. Gimana menyebelinya? Sudah mati. Lah iya. Itu dari sisi kehalalan penyembelihannya, dari segi wah banyak itu. Ya. Tapi bagaimana yang makannya, Pak? Yang makannya, insya Allah tidak dosa. Ya karena dia nggak tahu kan ayamnya itu disembelih dan ayam tiren itu nggak tahu. Yang dosa besar itu yang dagangnya yang tahu itu tiren dia beli dia olah jadi mie ayam. Apakah yang makan itu dosa ya? Karena dia tidak tahu. Dia berhusnuzon terhadap si penjual mie ayam ini ayam halal. Gitu. Ayam dari kecuali yang tahu, gitu ya. Beri kemarin ada yang apa beredar di Facebook ini ayam ada apa namanya ada tikus ini buntutnya. Masya Allah memang kondisi zaman sekarang ini orang sudah gelap mata, sudah gelap mata. Cari keuntungan itu wah nggak mikirin hal haram aja. Dengan cara apapun maksudnya. Ya kalau pejabatnya yang korupsi, kalau pedagang-pedagang korupsi, caranya begitu Pak. Ya caranya begitu mengelabui pembeli, kasih bahan apa, kasih ayam tiren, suntik sana, suntik sini, diglonggong, macam-macam. Ya, ini apa namanya? Ya orang ketika pedagang itu tidak punya iman dan tidak punya ilmu terkait itu begitu. Nah makanya mudah-mudahan yang pedagang itu orang yang ngerti syariah. Gitu ya. Sehingga praktek-praktek seperti itu tidak terjadi dalam masyarakat. Karena memang praktek itu kalau diterapkan itu merugikan, ya merugikan masyarakat luas. Baik, terakhir, ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam apa sih yang dilakukan pemerintah atau limpah ya. Nanti terhadap orang-orang seperti ini ya. Hukumnya itu sebagai baik. Baik, yang pertanyaan bagus. Adanya praktek-praktek seperti ini dalam masyarakat, memang selain faktor individu yang tidak paham syariat, ya, juga di apa namanya faktor lainnya adalah faktor sistem negara. Ya. Kalau sistem negaranya itu berdasarkan syariat, kalau ada pedagang-pedagang seperti ini, insya Allah cepat dibasmi, Pak. Kenapa? Karena ada hukum, ada payung hukumnya. Jadi praktek-praktek horor tadi apa namanya gelonggong segala macam itu akan ditindak dengan cepat, gitu ya, karena jelas itu bertentangan dengan syariat. Nah, makanya memang untuk perbaikan secara jangka pendek, betul, yang harus kita perbaiki itu individunya. Ya, individu pedagangnya kita bina tuh, suruh ngaji, taklim, ini lupa yang haram, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ya, kita jelaskan. Makanya di Sultan itu ada namanya LKP, Lajnah Khusus Pengusaha. Jadi kita ajarkan ke pengusaha bagaimana cara bertransaksi secara Islami sesuai dengan syariat. Riba itu haram, lupa, kartu kredit itu haram, lupa, asuransi itu haram, lupa, gitu ya, kita jelaskan semuanya. Nah, tetapi kalau cuma sekedar perbaikan individu, tetapi sistemnya tidak ada perbaikan, capek, Pak. Ya, lelah itu. Ya. Kita bina 1-2 pengusaha, ada ribuan pengusaha yang mentalnya masih ini ya akan mengaruhi orang yang sedang kita bina gitu. Memang yang paling efektif adalah perbaikan melalui sistem. Kenapa? Kalau melalui sistem, individu-individu yang mau melanggar itu sudah ada protektifnya, ya, ada hukumnya, jelaskan hukumnya itu. Kalau sekarang, masya Allah, ya, di jalan-jalan itu ada banyak pelang begini, satu jam cair, jaminan BPKB mobil, BPKB motor, satu jam cair. Allah, ini praktek apa itu? Praktek riba, Pak. Itu dari perusahaan ecek-ecek sampai perbankan kelas kakap itu, ya mereka sangat bebas sekali untuk melakukan transaksi di bawah. Padahal transaksi di bawah itu transaksi yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi karena sistemnya membolehkan itu, sehingga ada pelang-pelang begitu dianggap biasa aja. Bukan sesuatu maksiat besar bagi negara itu, bukan pelanggaran hukum yang serius bagi negara. Kenapa? Riba dalam negara sekuler itu bukan pelanggaran hukum. Riba dalam hukum sekuler itu bukan pelanggaran hukum. Sah-sah saja silakan tempel plak sebanyak-banyak yang asal bayar pajak yang punya jalan gitu ya, negara. Sering kan satu jam cair, nggak ada HP, nggak ada laptop, nggak ada motor, satu jam cair, masya Allah. Nah itu kenapa? Karena negara membolehkan apa yang Allah haramkan. Nah itu. Jadi selama sistem negara itu masih seperti ini, biarpun ustaz-ustaz itu ceramah begini, ya hanya memperbaiki 1-2-3 orang individu pengusaha saja atau pedagang saja. Tetapi secara umum tetap riba, tetap semarak, yang kurangi timbangan tetap oke-oke saja, gitu kan? Yang melakukan horor juga ini. Nah, ketika khilafah itu berdiri, nyambung dengan tadi, bagaimana khilafah untuk khalifah untuk menghadapi orang-orang seperti ini, ada dalam hukum apa namanya sistem Islam itu yang disebut dengan takzir, ya. Jadi ada hudud, ada jinayat, ada mukhalafat, ada takzir. Takzir itu apa? Takzir itu adalah hukuman yang dikenakan oleh khalifah kepada orang-orang yang melanggar syariat di mana hukumannya itu belum ditentukan oleh syariat. Kalau yang ditentukan itu namanya hudud sama jinayat, Pak. Mencuri, potong tangan, ada dalilnya, ya. Berzina, dicambuk atau dirajam, ada dalilnya. Atau apalagi gitu ya. Sumpah palsu, dicambuk, ada dalilnya. Tapi kalau yang tadi orang gimana ada dalilnya enggak? Hukumannya apa enggak ada? Cuma memang itu dosa besar, tapi hukuman bagi yang menurut timbangan enggak ada dalilnya. Hukumannya diserahkan kepada khalifah melalui qadhi atau hakim-hakim yang ada di daulah khilafah itu untuk menghukum mereka. Gimana caranya? Bisa dipenjara, bisa dikenakan sanksi apa gitu ya. Kemudian praktek itu diawasi oleh namanya qadhi hisbah namanya. Ya, qadhi hisbah itu hakim yang langsung ya, yang langsung apa inspeksi ke masyarakat, ke pasar, ke mall, ke mana langsung inspeksi. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Ada. Iya, qadhi hisbah namanya. Iya, langsung ke pasar ya. Langsung dicek. Makanya kan tadi kan terus ada kan? Rasul masuk ke pasar terus masukin ke yang jualan biji-bijian itu, masukin kereta ada yang basah langsung ditegur kan pedagang itu. Nah, ya, itu. Jadi antisipasinya luar biasa. Antisipasi preventif dan ada antisipasi dan hukuman itu. Ya. Jadi diawasi terus sehingga hal seperti ini tidak terjadi. Kalau ada yang melakukan, ada hukuman. Tegas sekali. Dia itu berfungsi juga sebagai seorang hakim, betul ya? Betul. Jadi dia langsung menentukan pelaku di pasar, dia langsung melihat hukumannya. Betul. Ada hakim isinya hakim lapangan. Ya, jadi hakimnya ini sudah kali sudah tahu tentang ininya. Iya. Yeah. Jadi dia nggak diproses lagi dan langsung di. Betul. Langsung dijatuhi hukuman. Iya. Ada apa kalau di hisbah? Karena dia tertangkap. Iya. Tertangkap. Jadi ada qadhi yang melalui proses pengadilan, ada qadhi hisbah yang langsung apa namanya terjun langsung ke masyarakat untuk menemukan apa namanya pelanggaran syariat yang ada di tengah masyarakat. Termasuk contohnya pasar. Pasar itu dipantau benar-benar. Karena emang kalau tidak dipantau, emang manusia itu cenderung untuk melakukan kesukaran. Kalau tidak dipantau, tidak dihukum, tidak diapa itu ya manusia pasti begitu. Apalagi sistemnya mengakomodasi kecurangan-kecurangan seperti itu, gitu ya. Nah, yaudah, plop udah. Individunya nggak paham syariat, sistemnya jauh dari syariat, nyambung lah, gitu ya. Nyambung udah itu. Ininya seneng renten, sistemnya membolehkan renten itu, yaudah, nyambung udah, ya. Nah itu, jadi individu yang bertakwanya tidak cukup, harus dengan juga sistemnya apa namanya berdasar kepada sistem Islam itu baru nyambung. Jadi orang bertakwa dan sistemnya Islam itu nyambung baklok. Kalau sekarang ini kita ini kayak ikan apa ya, kayak ikan di ini apa namanya nggak betah di air gitu. Kita ini kan paham ini nggak boleh, tapi faktanya malah di akomodir oleh negara gitu. Kita ini tuh hidup itu kayak tadi ikan nggak betah di air gitu. Karena antara ikan dengan air tuh nggak nyambung gitu. Padahal ikan itu masih di air. Nah itu. Baik itu ya, berhubung sudah jam 10, insyaallah nanti kita akan teruskan pembahasan ini karena masih ada beberapa pembahasan yang perlu saya sampaikan. Insyaallah pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, setidaknya kita jadi paham bahwa ternyata ada banyak aktivitas-aktivitas yang kalau kita tidak mengaji itu, ya kemungkinan ke depan kita akan melakukan hal itu. Yang lainnya insyaallah ini ada manfaatnya. Ya, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim, itu memang bermanfaat di situ. Kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram, ya. Baik, itu bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada yang hak yang saya sampaikan kepada Rasulullah SAW, kalau ada yang kesalahan atau kealpaan itu bisa diberi, mohon dimaafkan. Bila itu sudah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ini kan? Belum diisi yang saya minta mereka masuk perbankan. Nah itu dia, saya malah fokusnya nyari ini, Pak. Ini aja mau nih? Boleh, mau juga. Iya. Saya malah